Makanya kenapa tagline saya banyak main banyak manfaat. Mungkin bagi orang yang gak memahaminya dianggap apa-apaan sih kok banyak main banyak manfaat, bukannya banyak tilawah. Udah pastilah itu mah, saya gak mengingkari sama sekali sisi-sisi itu. Tilawah, sholat, pasti benar. Saya hanya ingin memberi pesan yang tidak terlalu jelas. Main di sini adalah justru dakwahnya main. Dengan kita banyak main, kita jadi silaturahim kan. Pemuda hijrah mungkin hanya dilihat orang sekedar taklim, tapi gerakan di belakang layar selain taklim itu justru kita main. Makanya tagline kita banyak mah, banyak main. Dan memang itulah jalan dakwah kita. Kalau hanya sebatas taklim, mungkin gak akan sebesar sekarang. Saya udah bikin taklim itu 8 tahun sebelum ada pemuda hijrah loh. Yang datang paling banyak 50 orang. Tapi sejak main, alhamdulillah yang datang sekitar 6.000 orang. Belum lagi nanti yang lihat lewat sosmed. Alhamdulillah dari itu, semangat kita apa? Semangatnya adalah makin banyak yang mendengar taklim kita, walaupun gak datang, berarti kan makin banyak pahala yang mengalir ke kita kan? Coba sekali live streaming, berapa yang lihat? Yang nonton di situ sekitar 6.000, yang live sekitar 15.000. Bayangin dari 15.000 itu masa sih gak ada yang dapat hidayah? Yang gara-gara itu jadi semangat ibadah, satu orang aja gara-gara itu jadi semangat ibadah sholat sunnah 2 rakaat, kita dapat pahala 2 rakaat. Bayangin 15.000 sholat 2 rakaat, berapa pahala kita? Dan itu bukan cuma saya yang dapat, tim juga dapat, karena semua yang terlibat dalam dakwah dapat. Begitu juga yang tadi nge-repost, yang nge-mention teman-temannya. Ini namanya harokah, movement, gerakan, bukan sekedar diam.